Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Suratul Takatsur Makkiyah 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum syaghalakum an ta'atillah. At-takasuru at-tafakhuru bil amwali wal auladi war rijal hatta zurtumul maqabir bi an muttum bi an mittum bi an mittum fatafantum fiha aw atattum fadufintum fiha aw atattumul mauta takasuran kalla rad'un sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun su'a aqibatin tafakhurukum indan naza'i thumma fil qabri kalla haqqan law ta'lamuna ilmal yaqin ay ilman yaqinan aqibatat tafakhuri mashtagaltum bih latarabunnal jahim annara jawabu qasamin mahdhufun wa hudhifa minhu lamul fi'li wa 'ainuhu wa ulqiya harakatuha 'ala ar-ra thumma latarawunnaha ta'kidun 'ainal yaqin masdarun li masdarun li'an li'an ra'a wa ayana bi ma'na wahidin thumma latus la masdarun li'an masdarun li'an ra'a wa ayana bi ma'na wahid ra'a wa ayana bi ma'na wahidin bi ma'nan wahidin ra'a wa ayana bi ma'nan wahidin summa latus'alunna hudhifa minhu nunur raf'i litawalin nunati wa wawidomiril jam'i liltiqa'is sakinaini yawma idhin yawma ru'yatiha anin na'im ma yataladzu bihi fid dunya minas syahati wal faraghi wal amni wal mat'ami wal mashrabi wa ghairi dhalik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Suratul Takatsur Makkiyah wa hiya 8 ayat. At-Takatsur 8 ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Alhaakum syaghalakum an ta'atillah. Telah menyibukkan kalian dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-Takatsur. At-takathur yaitu at-tafakhuru bil amwali wal auladi war rijal. At-tafakhur yang mana at-takathur dengan at-tafakhur bukan sinonim. Bukan sinonim. Maka mengapa di sini takathur dimaknai tafakhur? Karena takathur secara zat itu tidak mesti buruk. Tetapi takathur yang bersifat tafakhur itulah yang buruk. Ya. Jadi kadang-kadang takatsur itu ada bagusnya, itu takatsur fil ibadah, fil ilm, bahkan fil amwal, fil aulad, itu takatsur yang bisa jadi apa? Bisa jadi dianjurkan. Menjadi kaya kemudian dengan kayanya itu menafkahi banyak pihak, banyak bersedekah, bertakatsur dengan kekayaan ini untuk akhirat, itu sesuatu yang baik. Juga takatsur fil aulad. Ya, Nabi SAW memerintahkan kita tazawwaju al-wadud al-walud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang wadud, sangat penyayang, dan walud, banyak beranak. Ini takatsur. Maka jadi sini perlu diketahui bahwasanya berbanyak-banyakan itu kita lihat apa tujuannya. Kalau tujuannya adalah menghidupkan sunnah, menghidupkan syariat Allah dan seterusnya, maka hal tersebut sesuatu yang baik. Tetapi kalau misalnya takatsur di sini maksudnya maknanya adalah tafakhur, yaitu berbanyak-banyak dalam rangka untuk berbangga diri dengan baik dengan harta, baik dengan aulad, baik dengan rijal, yaitu tentara, pasukan dan semisalnya, maka takatsur yang bersifat ini pasti bersifat mulhi, yaitu melalaikan. Apa arti melalaikan? Yaitu syaghalakum an ta'atillah. Syaghalakum an ta'atillah. Ya, termasuk juga walaupun tidak terrealisir banyak-banyakan harta, melainkan dia kalau berdagang dia lupa. Ya, dia lupa akan Allah Subhanahu wa taala, lupa salat dan semisalnya. Maka ini masuk ke dalam ayat Al-Hakumut Takatsur. Jadi jangan kita kemudian misal ada seseorang memiliki rumah yang mewah. Kemudian kita bilang dia telah al-hakumut takatsur. Ternyata orang pemilik rumah mewah itu dia masya Allah, sholat rajin, banyak sedekah, rajin belajar, ngaji, al-baca al-Quran dan seterusnya. Maka ternyata alhamdulillah takatsur dia ini tidak bersifat mulhi dan dia tidak bertafakhur dengan kekayaan itu. Maka alhamdulillah sebagaimana para sahabat. Ya. Adapun kalau misalnya apapun yang berupa kebanggaan dunia yang melalaikan, maka ini yang dicela dalam ayat. Bahkan sampai kuli-kuli bangunan yang mereka susah buat sholat. Ya. Ana berkali-kali menegur baik kuli bangunan yang di kediaman ana ataupun di tetangga itu. Kalau parkirnya di masjid itu. Motornya parkir di masjid. Tapi untuk sholat di masjid gak mau. Ya, sampai kalau ada di halaman itu langsung ana tegur langsung. Ya. Dan mereka tahu pasti ana tegur itu. Kadang-kadang ana tegur udah salat belum? Salat kalau belum salat. Tapi qadarullah begitulah mereka. Ya. Bekerja kemudian beralasan masih kotor dan seterusnya. Jadi kuli bangunan tidak bisa kita bertakatsur dengan kuli bangunan. Mereka dapat berapa banyak sih gajinya gitu kan? Tetapi ini berarti apapun hal yang melalaikan dari ketaatan kepada Allah itu tercela. Dan orang yang memiliki dunia lebih banyak itu lebih berpotensi lalai dibandingkan orang yang memiliki dunia lebih sedikit. Tetapi alangkah jeleknya juga kalau dia dunia sedikit lalai pula. Ini dapat apa coba? Dunia enggak dapat, akhirat enggak dapat. Lebih tercela lagi sebenarnya. Lebih tercela dalam artian dia enggak dapat apa-apa dari kelezatan. Ya. Seperti yang tadi saya contohkan. Kemudian hatta zurtumul maqabir. Di sini ada dua tafsiran, bi an mittum fadufintum fiha au adattumul mauta takatsura. Kalian itu akan terus bertakatsur, yaitu bertafakhur sehingga lalai sampai zurtumul maqabir. Tapi di sini zurtumul maqabir ditafsirkan dengan dua macam tafsiran. Bi an mittum, yaitu sampai kalian yang mati langsung. Jadi ziarah kubur di sini dimaknai ziarah dalam artian mati, ziarah yang tidak lagi kembali ke dunia. Ziarah kematian, yaitu mati dia. Sampai kalian mati sehingga kalian dikubur di dalam maqabir itu. Nah, ini baru terlepas semua takatsur itu dan tidak ada lagi orang bertakatsur dengan kondisi mati seperti itu. Atau adattumul mauta takatsura, atau kalian menghitung orang-orang mati, ya. Ya, menghitung orang-orang mati yaitu betapa banyaknya kematian baru kemudian dia engah. Baru engah kemudian masya Allah, selama ini saya hanya cari dunia. Ya. Kemudian kalla ridha', yaitu di sini ridha' itu menunjukkan pernyataan kontradiktif terhadap apa yang dipikirkan oleh orang-orang. Saufa ta'lamun thumma kalla saufa ta'lamun. Kalian pasti akan mengetahui su'a 'aqibati tafakhurikum 'inda naz'i thumma fil qabr. Yaitu buruknya akibat atau efek dari tafakhurnya kalian, saling berbangganya kalian dengan dunia kalian, indan naz'i, ketika dicabut nyawanya. Ketika dicabut nyawanya, tak satu pun harta, anak, jabatan yang bisa menghalangi pencabutan nyawa tersebut. Thumma, berikutnya ada lagi. Fil qabr, di dalam kubur ternyata harta-harta tersebut tidak dibawa. Pun kalau misalnya dibawa di kuburan Cina, ya, itu tidak akan kemudian harta tersebut bermanfaat buat dia. Tapi lihat di sini kok ya, sampai orang-orang seperti itu dikubur, dimasukin hartanya itu. Jadi untuk akhiratnya pun harus dengan dunia, masya Allah. Alhamdulillah kita mindset Islam kita itu harta tidak bisa memfidyah amalan di akhirat atau dikubur. Mereka sudah fix. Apa yang kita amalkan di dunia itu yang akan berefek pada kubur dan juga akhirat kita. Tapi mereka lihat mindsetnya. Sampai dimenamkan hartanya dikubur. Kalau perlu mobil-mobilnya sekalian. Brankasnya isi duit semuanya. Lihat. Terus anak-anaknya dapat apa nanti. Tapi lihat. Mereka kemudian sia-sia dengan semua itu. Berawal dari apa? Mindset. Dari akidah yang salah. Akhirnya sia-sia semuanya. Ya, kemudian. Kalla. Kalla yang di sini bermakna haqqan. Untuk menetapkan. Lau ta'lamuna ilmal yaqin. Sekiranya kalian mengetahui dengan pengetahuan yang yakin, yakni ilman yakinan aqibat at-tafakhuri mastughiltum bih, yaitu mengetahui betul-betul secara yakin akibat dari berbangga akan apa yang kalian tersibukkan dengannya, yaitu dunia. Termasuk juga sepak bola misalnya, tim-tim atau udahlah, kalau misalnya untuk timnya pemainnya itu udah urusan mereka karena mereka emang di sana dunia. Tapi misalnya kita yang memang main bola juga enggak ya. Kan banyak orang enggak bisa main bola tapi senang bola gitu. Sebenarnya bukan senang olahraganya, bohong kalau dia senang olahraganya. Dia senang bolanya, dia senang hizbiyahnya. Liga Inggris dukung tim ini, Liga Spanyol dukung tim ini, Liga Italia dukung tim ini. Masya Allah. Kemudian berfanatik dengannya. Mending klub yang bagus ya. Liga Inggris dukungnya Brighton misalnya. Tahu enggak? Ya. Liga Spanyol dukungnya Hercules, udah degradasi. Liga Italia dukungnya Como. Apa coba? Berfanatik dengannya, udah fanatik sama orang kafir, degradasi lagi. Kan rugi banget. Ya, tapi misalnya dia fanatik dengan yang paling besar timnya misalnya, tim yang paling besar. Berfanatik dengannya, tersibukkan dengannya. Ya. Seandainya tak berbangga seperti itu dengan memakai jersinya, memakai apa baju bolanya, kemudian ada nama di belakangnya, nama orang kafir gitu, ya kemudian main futsal dengan itu dan berlagak seperti itu, sudah tasyabbuh bil kufar. Walaupun ngaji jenggotnya sampai sepuser juga tetap aja tasyabbuh bil kufar kalau dia berbangga dengan itu, ya kan? Nah dia akan mengetahui akibat dari tafakhurnya itu, berbangganya itu akan apa? Akan apa yang dia tersibukkan dengannya. Berbangga dengan ilmu, berbangga dengan sombong, maksudnya sombong dengan ilmu saja itu tercela. Masuk neraka. Kata Nabi SAW, man talaba al-ilma liyumari bihi al-ulama aw liyubahi liyumari bihi sufaha aw liyubahi bihi ulama aw liyasrifa wujuhan nasi ilaih adakhalahullahu an-nar. Siapa yang menuntut ilmu untuk menyetarakan diri kepada ulama, yaitu untuk maksudnya sok-sokan dekat ulama atau untuk membodoh-bodohkan orang juhala yang memang jahil tapi dia songong gitu loh, bodoh gitu loh, atau memalingkan wajah-wajah manusia kepadanya, siapa yang kayak gini menuntut ilmunya, Allah Ta'ala masukkan ke neraka. Terutama di media sosial ya, kadang-kadang kita melihat beberapa mufti dari media sosial ya. Mufti yang wallahu alam itu entah dari mana kadang membodoh-bodohkan orang ya. Baik yang bergelar atau tidak dibodoh-bodohkan, dijahil-jahilkan, disok-sok dan seterusnya padahal diri sendiri yang sok. Nah, sekarang tafakhur dari segi keilmuan dan skill menulis seperti itu saja akan dihisab. Lalu bagaimana dengan tafakhur terhadap hal-hal yang melalaikan alhaakumut takatsur ya. Kemudian latarawunna al-jahim, latarawunna an-nar. Kalian pasti akan melihat neraka. Jawabu qasamin mahzuf. Jawab qasamnya dihapus. Wa hudhifa minhu lamul fi'li wa 'ainuh. Dihapus darinya lam fi'il dan 'ainnya, 'ainul fi'il. Itu maksudnya latarawunna. Di sini ada lam ta'kid dan ada nun ta'kid. Al-muthaqqalah, ats-tsaqilah. Ya. Tapi di sini dalam tarawunna itu lamul fi'il dan ainul fi'ilnya dihapus. Lamul fi'il dari tarau, yaitu lamul fi'ilnya adalah hamzah, ya. Afwan. Bukan hamzah. Ya. Adapun ainul fi'ilnya adalah hamzah, ya. Faham enggak antum, ikhwan? Ini ilmu sharaf, ya. Wa alqa harakataha 'ala ar-ra. Kemudian dilempar harokatnya ke ra, la tara, tara. Ala kulli hal itu enggak kita dalami, ya. Tsumma la tarawunnaha, kemudian kalian pasti akan melihatnya. Ini untuk mentakkid lagi. Ainul yaqin masdar li an, ainul yaqin masdar untuk an, la tarawunnaha ainul yaqin, la an tarawunnaha, gitu. Ainul yaqin masdar, atau masdar bukan masdar, bukan an ini, masdarun li anna, ya. Anda tadi salah, ya. Ya, syukran, Syekh syukran. Tadi Anda salah. Masdarun, ya. Anda salah baca tadi. Li'anna ra'a wa'ayana bima'nan wahidin. Benar itu. Tapi tadi masalahnya li'anna mikirnya li'an, ya. Li'anna karena ra'a dan ayana bima'nan wahid. Fi'ilnya apa? Tarawunnaha. Masdarnya apa? Aina. Ya, begitu, ya. Kemudian thumma latus'alunna hudhifat minhu nunur raf'i litawali nunat wa wawu dhamiril jam'i liltiqa'is sakinain. Enggak kita bahas untuk masalah imla' seperti ini. Yawma idzin, yawma ru'yatiha, kalian pasti akan melihat, afwan, kalian pasti akan ditanya pada hari tersebut, anin na'im, tentang an-na'im, yaitu an-na'im di sini, al di sini dalam usul fikih, al bisa istighraq atau jinsiyah, yaitu segala jenis, segala macam kenikmatan. Lalu apa makna nikmat? Dimaknai di sini definisinya ma yutaladzadzu bihi fid dunya, yaitu apa yang terlezatkan dengannya di dunia, apapun itu. Minas sihah, dari kesehatan, ya. Dari kesehatan. Wal faragh, dari waktu luang, itu nikmat. Wal aman, keamanan. Wal mat'am, makanan. Wal mashrab, ya, minuman. Bahkan kemudian juga kata para ulama, zilal, zilalil masakin, yaitu atap-atap rumah antum itu ditanya. Maksudnya antum ditanya itu dengan kenikmatan itu. Ketika hujan, enggak kehujanan. Ketika panas, enggak kepanasan. Kemudian pohon-pohon dan seterusnya. Dan termasuk kelezatan yang antum merasakan di dunia adalah kajian-kajian di masjid dekat dengan kediaman antum, ya. Termasuk kelezatan masih ada ustaz mau ngajar di masjid antum. Ya, kalau misalnya enggak ada ustaz yang mau ngajar, repot, kan? Siapa yang ngajar kemudian? Antum. Fadl. Tapi ini kenikmatan, ikhwan. Di Jakarta ini, Jabodetabek ini, ustaz sudah banyak banget bejibun ngumpul, bahkan yang luar-luar Jakarta, Jabodetabek datang ke Jakarta. Tapi dengan keadaan seperti itu tetap aja pasti banyak permintaan jadwal dan banyak orang yang enggak kedapatan ustaz, ya. Maka kalau misalnya misal di suatu masjid ternyata udah ada kajian rutin, ustaz-ustaznya mau ngisi di situ. Masya Allah, ini kenikmatan. Ma yutaladzadzu bihi fid dunya. Bahkan ini asyaddu ni'am. Sebaik-baik ni'am. A'zam. Akbar ni'am. Yaitu ilmu yang kemudian mengitari antum. Masya Allah. Tapi qadarullah, sebagian dari kita tidak mau mensyukuri itu. Ya. Dengan alasan inilah, alasan itulah. Ya, kadang-kadang alasan pilih ustaz. Kadang-kadang alasan kerja, ya. Kadang-kadang alasan belum ganti presiden maka saya belum mau ngaji dulu, ya. Masya Allah, banyak alasan, ya. Tapi ala kulli hal, seseorang lebih bisa, Allah Ta'ala lebih kuasa menilai setiap orang dibandingkan kita. Kemudian ma yutaladzadzu bihi fid dunya minas sihati wal faraghi wal amni wal mat'ami wal mashrabi wa ghairi dzalik, rasa aman, makanan, minuman dan seluruhnya, semua itu nikmat. Jemaah sekalian, ikhwan, ya. Kadang-kadang nikmat itu di diadakan sebelumnya itu kesulitan, kesengsaraan. Kemudian Allah berikan jalan keluar sehingga nikmat sekali. Anda merasakan pernah nikmat pada hari hari Ahad, tapi bukan Ahad kemarin. Ahad dua pekan lalu, Ahad sebelumnya. Waktu itu Anda ada kajian hari Ahad, mulai dari zuhur di Anda di Assalam Jaka Sampurna. Ya, ini Jati bukan? Ini Jati Sampurna atau Jati Sampurna? Berarti beda. Iya, Jaka Sampurna yang di sana tuh, yang di Kalimalang. Jaka Sampurna Assalam itu. Kemudian asarnya Anda di Pondok Timur ya. Kemudian maghribnya Anda di Masjid Hijau. Ya. Dan Anda naik motor ke sana, Masya Allah. Kemudian lagi jalan itu dari Cilangkap ke Assalam. Itu ngantuknya Masya Allah. Jam 10:30 Anda jalan kira-kira. Ngantuknya Masya Allah. Ngantuk, gimana sih ngantuk naik ke motor, ya. Diuji banget, betul-betul ngantuk sekali. Pas sudah sampai sana, ternyata anak kecepatan datangnya. Tuh lihat, ngantuk aja nih cepat datangnya. Masya Allah. Iya. Iya. 11:30 Sampai jam 11:30. Ya. Alhamdulillah. Laper. Anak ngiterin itu. Sampai Jaka Permai anak ngiterin, gak ada tempat makan yang cocok. Karena hari Ahad kayaknya pada tutup gitu. Anda muter, gak ada. Anda lapar. Lapar, ngantuk itu kan gimana mood antum. Sampai ke masjid sebelum zuhur itu gak ada. Masih sepi banget. Ya Allah, ini kayaknya gak ada yang datang nih orang. Kayaknya gak ada yang datang kajian nih. Maka kemudian. Tapi begitu. Memang kalau kita usahakan udah sabar tawakal Allah. Selalu aja Allah Ta'ala kasih hiburan nih kawan. Kasih hiburan, ada kemudian ada datang orang tua. Orang tua pengaji, orang yang mau ngaji. Kayak Syekh Abu Rahmat ini. Ya. Iya. Iya. Tapi mungkin akidah beliau Masya Allah ya. Nah, orang tua ini datang kemudian, "Assalamualaikum, Waalaikumsalam." Kemudian kata dia, "Ustaz, anak kangen banget sama antum." Masya Allah, ada orang kangen sama ana. Masya Allah. Biasanya kalau di Torik ana datang kajian, duduk di majelis pada pergi kok, ini malah kangen sama ana. Ya kan? Kangen Ustaz sama ana. Ke sama antum Ustaz. Afu Masya Allah. Ana dulu ikut kajian sama antum di salah satu masjid. Di sensor ya. Gak usah disebutin. Yang mana ana dipecat dari masjid itu. Ya. Dulu ana di masjid itu Masya Allah. Ramai banget itu. Maksudnya. Tapi habis itu di setelah sekian pertemuan. Ana di SP3 ya. Dengan alasan yang Allah lebih tahu. Gak tahu kenapa ya. Sampai sebagian DKM aja kok heran kok langsung di-cut ya, langsung di SP3. Tapi itu ternyata memang banyak rekan-rekan Bekasi itu yang nanyain kenapa kok disayangkan kok kenapa kajian di masjid itu secara rutin itu kok di enggak ada lagi antum. Banyak yang nanya kayak gitu. Termasuk Bapak ini anak dulu nyari-nyari kajian antum lagi udah sekitar 6 bulan yang lalu anak udah enggak ngaji di situ lagi. Anak nyari-nyari antum tuh. Kertas-kertas yang Anda bagikan, paper-paper, ternyata Bapak itu Anda bikin clipping set kertas-kertas antum mana kumpulin. Masya Allah, Anda merasa tersanjung banget. Ternyata setelah capek-capeknya kemari, Anda udah kayak agak pesimis kayaknya yang datang paling siapa gitu kan. Ternyata ada orang yang Allah utus untuk menghibur, Masya Allah, Alhamdulillah. Akhirnya terjadi kajian, normal, akhirnya banyak juga yang datang, Alhamdulillah. Nah setelah itu Anda kan pergi dari Assalam, ternyata hujan. Hujan, Anda pun pakai jas hujan, ya, pergi ke Pondok Timur dan macet pula, ya, qadarullah. Hujan dan macet itu dan ngantuk, ya, hujan macet ngantuk pas banget, alhamdulillah. Nah sampai di Pondok Timur itu Masjid Al Ihsan, di parkiran masih hujan, Anda ganti pakaian ganti semua di kamar mandi, asar, nggak sempet tidur nggak sempet apa, udah, betul. Ya kemudian ternyata Anda dan Anda udah putus asa juga. Udah hujan. Ya kayak gini mah yang datang ke kajian. Kajian Faidul Fawaid waktu itu. Paling seberapa lah. Paling panitia doang, kameramen doang yang datang itu juga. Sambil nyeret-nyeret kamera malas gitu. Ah udahlah. Bismillah lah. Datawakal Allah. Ternyata Masya Allah yang datang banyak. Anda heran. Bahkan lebih banyak dari biasanya. Padahal itu suasana agak hujan loh. Jadi gak diprediksikan Masya Allah. Nah, habis itu jalan kajian terus ba'da kajian di situ, Anda pergi lagi ke Masjid Hijau dari Pondok Timur itu. Langsung ke Masjid Hijau. Ya. enggak langsung masjid jauh, enggak. Itu udah gerimis atau udah maksudnya kondisinya kondisi gimana sore-sore gelap kayak gitu ya. Ano jalan terus di tengah jalan pas mau sampai di Setu Cilangkap. Itu ternyata istri anak telepon, ternyata anak-anak kangen, masya Allah, udah ngantuk, udah gini, mau maghrib, ada pelipur lara, ya, anak-anak mau kangen, mau video callan, apa video call, anak sambil naik motor ini lagi naik motor video callan, masya Allah, itu rasanya itu hati itu masya Allah, ya nikmat, tapi sebelumnya sengsara dulu, ya sampai ke rumah, ganti baju apa-apa, nggak ada waktu 2 menit, langsung balik ke Masjid Hijau kajian. Di Masjid Hijau udah berapa watt gitu, tapi alhamdulillah masih tetap kuat sampai jam sekira-kira jam 8 kajian. Alhamdulillah selesai itu semua nikmat, alhamdulillah ya. Tapi ikhwan, ya banyak orang mungkin banyak yang berpikir kalau ustadz itu harus pakai mobil, enggak usah dan seterusnya, harus eksekutif dan seterusnya. Iya, tapi enggak ternyata, dan juga kadang-kadang kita enggak tahu untuk datang kemari itu perlu perjuangan. Yang mana antum datang kemari itu cuma tinggal ngesot doang dari kontrakan kemari. Iya, tapi susahnya masya Allah kadang-kadang buat ngaji. Sementara ustadznya mungkin kadang-kadang datang dari jauh, hujan-hujanan, ya, batuk-batukan, gajulukan, polisi tidur dan seterusnya. Maka perlunya di sini untuk mensyukuri kenikmatan kalau di masjid antum ini udah ada yang mau ngisi kajian rutin, baik ustadz manapun itu, alhamdulillah. Ya, coba kalau misalnya ustaz tersebut mangkir terus, antum undang mangkir terus, afwan misalnya. Antum datang, ustaznya libur, antum datang, ustaznya libur. Kira-kira gimana perasaan antum? Mungkin baru di situ ketika itu baru kita mengetahui arti betapa berartinya ada ustaz-ustaz yang mau rutin di masjid kita. Ya begitu, ikhwan. Ya. Lanjut. Kita khatamin ya. Tidak hari ini ya. Penting lanjut aja. Ya, ada keperluan tafadhol, Anda enggak maksa untuk ikut. Ada keperluan tafadhol. Bahkan antum keluar juga enggak apa-apa. Enggak apa-apa, tafadhol. Ya bebas, enggak apa-apa. Jangan keberatan kalau ada keperluan, tafadhol. Suratu wal Asr, Makkiyah au Madaniyah, salasu ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr, Ad-Dahr au ma ba'da az-zawali ila al-ghurubi au silatil Asr. Innal insana au apa? Au Au salatil asr. Au salatil asr. Innal insana al jinsa lafi khusr fi tijaratihi illa alladhina amanu wa amilus salihati falaysu fi khusranin wa tawasaw au sab'aduhum ba'dhan bil haqqi ayil iman wa tawasaw bis sabri 'ala at-ta'ati wa 'anil ma'siyah. Baik, ikhwan, di sini surat Al-Asr 3 ayat, Makkiyah atau Madaniyah. Ini khilaf di antara ulama. Perkataan Ibnu Abbas dan juga jumhur Makkiyah, ya. Dan perkataan Imam Qatadah dan selainnya Madaniyah, tapi mayoritasnya mengatakan Makkiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-Asr. Wal-Asr ad-Dahr. Al-Asr di sini ada dua tafsiran. Ya. Atau bahkan tiga, ya. Bisa bermakna ad-dahr itu sendiri, yaitu ad-dahr yaitu waktu. Au ma ba'da az-zawali ila al-ghurub, atau maknanya setelah az-zawal ila al-ghurub, sampai ke ghurub. Zawal itu apa? Zawal itu ketika matahari agak tergelincir ke arah barat, yaitu di waktu zuhur. Sampai ke ghurub syams, sampai ke matahari terbenam. Jadi Al-Asr itu bisa bermakna dari zuhur sampai matahari terbenam. Atau tafsiran ketiga, Al-Asr di sini bermakna salat Al-Asr. Nah, yang masyhur di kalangan ulama dan demi masa, yaitu masa pada apapun masa itu, ya. Taib. Innal insana al-jins, yaitu manusia seluruhnya umumnya lafi khusrin, berada di dalam kerugian, fi tijaratihi. Maka di sini ditafsirkan fi tijaratihi. Entah ini tijarah bermakna khusus dagang atau tijarah dengan makna kiasan, yaitu segala yang kita lakukan itu akan ada ganjarannya. Itu ibarat tijarah. Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Itu amalan soleh, iman itu kita berniaga dengan itu. Kita berinvestasi dengan iman dan amal kita. Nah, sekarang orang-orang pasti melakukan tijarah. Tijarah dalam makna kiasan, yaitu dalam makna majaz, yaitu apa? Melakukan sesuatu untuk mendapatkan hal lainnya yang bermanfaat, yang dikira bermanfaat baginya. Iya. Semua orang umumnya rugi, illa alladzina amanu wa 'amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Satu dan dua, beriman dan beramal saleh. Falaisu fi khusran, maka mereka ini bukan tergolong masuk ke dalam kerugian. Beriman dan beramal saleh. Wa tawasau, tawasau itu awsa ba'dhum ba'dha, saling mewasiatkan satu sama lain. Bil haqqi ay ilman, yaitu dengan kebenaran, dengan keimanan. Yaitu yang ditawarkan, yang diwasiatkan, yang dinasihati, saling menasihati adalah dalam rangka keimanan atau temanya tentang iman atau dengan ilmu. Wa tawasau bis sabr, saling berwasiat dengan kesabaran. Ala ta'ati wa 'anil ma'siyah, bersabar dalam ketaatan dan bersabar terhadap kemaksiatan. Di sini ada empat hal: iman, amal, dakwah, dan juga sikap. Ya, iman, amal, dakwah, dan juga attitude. Ya, kalau kita mau merangkainya menjadi kerangka, ada iman, iman perlu ilmu. Amal perlu ilmu dan iman. Dakwah perlu ilmu, amal, dan iman. Perlu dakwah, perlu ilmu, iman, dan juga amal. Dan dalam semua itu kita perlu punya sikap yang baik, yaitu sabar. Ya. Begitu.